ketika para provokator berbicara, di balik ucapan mereka itu ada kedengkian, kebencian, dan ada sesuatu tujuan lain, tujuan politis mereka pribadi. Sehingga apapun yang dilakukan penguasa pasti salah. Melakukan A, salah, kalau gitu B juga salah, kalau gitu C juga salah, kalau gitu ini, kalau gini semuanya salah. Terus kapan benarnya? Kalau saya naik, baru saya benar. Demikianlah keadaan para politikus. Keadaan mereka yang memang haus kedudukan. Mereka berlomba-lomba rebutan kedudukan, seakan-akan kedudukan itu adalah kue yang paling nikmat, yang paling lezat, rebutan makanan. La haula wala quwata illa billah. Kekuasaan itu tanggung jawab. Tanggung jawab yang akan ditanya oleh Allah nantinya, dan tanggung jawab besar. Tanggung jawab yang kecil saja, apakah kita sudah melaksanakan tanggung jawab itu? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini sudah tanggung jawab. Kalian penguasa-penguasa di rumah kalian, sudahkah memimpin dengan baik? Sudahkah memimpin dengan adil? Sudahkah memberikan kemakmuran pada rakyatnya? Memberikan pendidikan ilmu agama pada rakyatnya? Mengajari mereka ke jalan yang lurus? Sudahkah? Belum. Apalagi kamu mau memimpin, memimpin sebuah negara, sekian juta manusia. Enggak gampang. Kok rebutan? Sungguh yang namanya rebutan kekuasaan dalam bentuk apapun enggak diajarkan oleh Rasulullah SAW, enggak diajarkan, enggak dicontohkan oleh para sahabat, enggak pernah terjadi di masa mereka para ulama. Mereka takut, mereka lari ketika dikatakan kamu memegang urusan hukum. Ulama mengatakan jangan aku, lari. Sampai dicari-cari, dia terpencil di tempat yang sangat terpencil. Tanggung jawabnya berat. Maka kalau ada kebiasaan baru, rebutan kekuasaan, ini pertanyaan besar. Ada keanehan di sini. Kenapa kok tanggung jawab kok rebutan? Pertanyaan ini bisa dijawab dengan kemungkinan, multiple choice. Apa kemungkinannya? Mungkin dapat untung. Mungkin dia akan mendapat sesuatu kebaikan lain. Mungkin dia akan merencanakan untuk mengeruk harta rakyat, atau untuk ini, keuntungan dunia semua. Apa yang disebut kemungkinan-kemungkinan, semuanya dunia. Kenapa? Kalau akhirat yang diharapkan, nggak akan dia jadi rebutan.